sampai menutup mata. Aku mohon agar engkau percaya abadi selamanya. Jika kau mati ku ikut denganmu, karena engkau akan batan hatiku. Aku tak tahu jika Thank you.